Apa hukum membandingkan antara ahlul ilmi dengan ahlul ilmi yang lain? Fihi tafsil. Ya, fihi tafsil. Kalau membandingkan satu alim dengan alim yang lain, sama-sama ahlus sunnati wal jamaah. Ya, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyin. Yang ini, alim ini, da'i ini, ustad ini, pengajar ini, sunni, salafi. Khair. Nomor dua pun juga sama. Mungkin dari sisi bobot keilmuan, yang ini lebih jauh lebih berilmu, yang ini kurang misalkan. Kemudian berefek pada semangat antum talaqqil ilm dari kedua orang tadi. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Karena masing-masingnya memiliki faedah. Masing-masingnya punya kelebihan yang mungkin tidak dijumpai pada alim yang lain. Tayyib, alim yang ini mahir dalam masalah bahasa Arabnya, mustalahnya, fikihnya, luar biasa. Yang ini enggak terlalu. Faham, tapi enggak terlalu. Enggak semutkin yang pertama. Hanya saja secara bab muamalahnya, penerapan ilmunya dalam bermasyarakat. Yang kedua, walaupun kurang berilmu, tapi dalam praktek menerapkan ilmunya jauh lebih bisa ketimbang yang pertama. Masing-masing punya fadilah. Akhirnya walala. Ya toh? Kalau keduanya sama-sama guru antum, sama-sama pengajar antum, masing-masing punya hak yang sama untuk dimuliakan dan dihormati. Kalau ada seorang santri kemudian malas hadir ke majelisnya Ustadz Fulan. Kenapa? Ustadz Fulan kurang canggih nahwunya. Saya potru nada selesai. Ya. Ya toh? Ustadz Fulan dengan saya, ya itu bagaikan tetesan-tetesan sisa air hujan. Saya air hujannya. La haula wala quwata illa billah. Ya, enggak mau hadir ke majelisnya. Padahal majelisnya isinya khayyir, khanifidina azani Allah wa iyakum yang bagi. Ya, enggak diperbolehkan. Jadi pahami? Tapi kalau membandingkan yang satu dengan yang lain dalam keadaan yang satu ahlus sunnati wal jamaah sementara yang lain ashabul ahwa'i wal bidah, lain cerita. Lain cerita, khanifidina azani Allah wa iyakum. Antum puji setinggi langit sesuai dengan kadar syar'inya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam min a'immati ahli sunnati wal jama'ah. Kemudian antum sebutkan Jahm ibn Safwan. Ya, antum jarah dia. Sebagaimana para ulama menjarah laki-laki ini. Ya, Jahm bin Safwan. Yang mencetuskan pemikiran Jahmiyah. Yang melahirkan pemahaman Murji'ah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Pemikirannya adalah pemikiran kufur. Ya. Antum jarah habis-habisan. Antum sebut ini laki-laki gemblung dan semisalnya. Nah, ini kan membandingkan namanya. Ya toh? Yang menurut sebagian pihak ini dianggap ahlul ilm. Kan gitu. Maka lain cerita. Kalau yang demikian memang maqamnya. Mimbab an-nasihah. Wa tahziril muslimin minal bid'ah. Ya kata wala la. Harus yang demikian. Sudah dipahami? Nah, tidak sama antara Al-Imam Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dengan siapa? Sayyid Qutb. Tidak sama, ya akhi. Ya, tidak bisa antum samakan. Sayyid Qutb yang mungkin dibangga-banggakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kaum liberal, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Yang subhanallah secara penampilannya tidak menggambarkan seorang alim sedikit pun. Tak bisa disamakan dengan al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala muhadithul asr. Sampaikan kalau Sayyid Qutb dengan pemikiran-pemikiran berbahayanya yang melahirkan kelompok-kelompok khawarij gaya baru, neo khawarij, kan gitu ya, atau KGB Khawarij gaya baru, ya bukan KGB-nya Rusia loh ya, bisa dipahami? Itu lahir dari pemikirannya Sayyid Qutb tanpa mereka sadari, dan ini dieluh-eluhkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini lain cerita. Kalau ini harus disampaikan mimbab an-nasihah li'amatil muslimin. Paham ya? Tadi pahami kaum muslimin? Aywa, hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kalau maqamnya adalah kili ilm yang sama-sama ahli sunnati wal jamaah, tidak boleh bagi kita pilih-pilih ustaz. Tapi kalau yang satu ahlu sunnah, yang lain bukan ahlu sunnah, maka terangkan siapa ahlu sunnah, siapa ashabul ahwa wal bidah. Ya. Tafsir yang ketiga, kalau sama-sama ustaz ahli sunnati wal jamaah, kemudian sama-sama hendak meminang, mungkin adik antum, atau saudari antum, dan antum diminta musyawarah oleh keluarga. Misal datang Ustadz Alif sama Ustadz Ba. Dapak guyu. Ustadz Alif sama Ustadz Ba. Seliting. 11-12. Yang satu Alif lebih dulu. Nomor duanya Ba. Sama-sama Ustadz Hijaiyah ini. Ya, datang kepada orang tua antum. Sama-sama masuk lamaran. Hendak meminang adik antum misalkan. Ya toh? Orang tua antum gak kenal. Gak kenal Ustadz Alif, gak kenal Ustadz Ba. Tapi yang mereka tahu, keduanya berasal dari ma'had yang sama. Dan kebetulan itu termasuk jajaran pengajar antum. Maka antum dipanggil. Nah, kenal sama Ustadz Alif? Kenal. Kenal sama Ustadz Ba? Kenal. Nah, itu keduanya mau nikah sama adikmu. Menurutmu bagaimana? Nah, kondisi semacam ini, antum sampaikan apa adanya. Pak, Ustadz Alif ganteng, Pak. Nahwunya bagus, Pak. Luar biasa. Ya, toh? Bisnisnya banyak. Sayang satu, Pak. Apa itu? Orangnya galak. Kalau Ustadz Ba, secara keilmuan kurang lebih sama, tapi masih pinter Ustadz Alif. Nah, ini kan berarti menjarah ya, toh. Lebih berat sebelah. Tapi makomnya memang harus disampaikan. Karena makomnya mengkhitbah. Kalau khitbah, sampaikan sisi-sisi kekurangan. Ya kan? Yang berkaitan dengan rumah tangga khususnya. Kalau Ustadz Ba, ini kurang lebih sama, tapi lebih pintar Ustadz Alif. Hanya saja Ustadz Ba ini, kalau secara ganteng, nggak terlalu ganteng. Bisnis juga yang penting lancar. Terus Ustadznya ini lebih lemah lembut, Pak. Ya. Kalau tinggi badan, Ustadz Alif 175, Ustadz Ba 174. Selisih 1 senti. Itu ya. Naam. Tapi yang membedakan ukuran kaki. Kalau Ustadz Alif, sandalnya 47, Ustadz Ba 52. Ya. Gitu ya? Iya. Ya sudah. Kalau begitu, Bapak enggak nikahkan dengan Ustadz Alif atau Ustadz Ba. Tak nikahkan dengan Ustadz Tak. Jadi paham ya? Aywa. Hakada ikhani fitina azani allahu. Wa iyyakum. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Antum persiapkan fisik antum, mental antum.